Pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala yang berhubungan dengan talazum atau tidak adanya talazum, tidak ada kelaziman antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, sehingga tidak mengharuskan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan suatu perintah, untuk Allah Subhanahu wa taala harus menolong mereka dalam mengerjakannya. Ini bukan merupakan kelaziman. Ini ingat-ingat. Dan pertemuan yang lalu diakhiri dengan Qadariyah yang memberikan permisalan ketika seseorang memerintahkan kepada orang yang lain, maka menurut mereka harus yang memerintah ini melakukan hal-hal yang menjadikan yang diperintah mampu untuk melakukannya. Dan ini keharusan yang tidak bisa diterima. Kemudian jawabannya fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada orang-orang Qadariyah tersebut, hadza yakunu ala wajhain. Ahadihima an takuna maslahatul amri ta'udu ilal amri a ilal amiri. Maka dikatakan kepada mereka, berhubungan dengan apa? Dengan permisalan yang dibawakan oleh Qadariyah, bahwasannya kalau memerintah ya harus apa? Harus mewujudkan atau mengadakan hal-hal yang bisa membantu orang yang diperintah untuk melakukan. Ini tuntutan Qadariyah. Nah, maka jawabannya akhwan, kita katakan jawabannya ala wajhain. Nah, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, antakuna maslahatul amri ta'udu ilal amir. Yang pertama, kemaslahatan dari perkara yang diperintahkan tadi kembali kepada yang memerintah. Contohnya, baka amril maliki jundahu bima yu'ayyidu mulkah. Seperti perintah seorang malik, seorang apa? Raja kepada para tentaranya dengan hal-hal yang bisa menguatkan kekuasaannya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, masalahnya kembali ke siapa? Hudzaifah. Kepada amir yang memerintah. Nah, masalahnya kembali kepada amir yang memerintah. Baik. Juga contoh yang lain. Wa amri sayyid 'abdahu bima yusrihu milkah. Nah, dan perintah seorang sayyid kepada budak-budaknya dengan perkara-perkara yang bisa memperbaiki kepemilikannya. Dia memiliki sesuatu, disuruh untuk menjaganya, merawatnya. Berarti masalah kembali ke siapa? Kembali kepada sayyid. Wa amrul insani syarikahu bima yusrihul amral mushtaraka bainahuma. Wa amril insan syarikah. Juga ada contoh yang lain. Perintah seseorang kepada teman apa serikatnya dengan hal-hal yang bisa apa yang bisa bermaslahat pada perkara yang mereka berserikat. Naam, pada perkara tersebut. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, dari contoh-contoh ini akhwani fillah, kita ketahui bahwasanya maslahah kembali kepada yang memerintah. Nah, yang kedua nanti bagaimana perbedaannya kok harus dirinci seperti ini, nanti akan kita ketahui. Asani an yakunal amiru yaral i'anata lil ma'muri maslahatan lah. Yang kedua, bahwasanya yang memerintah itu melihat bahwasanya i'anah lil ma'mur, menolong yang diperintah itu, nah, maslahatan lah, sebagai bentuk kemaslahatan baginya. Bagi siapa? Bagi makmur. Paham? Kalau tadi maslahah kembali kepada amir. Kalau sekarang ketika memerintah, nah, membantunya, itu masalahnya kembali kepada makmur yang diperintah. Contohnya apa? Kal amri bil ma'ruf, seperti memerintahkan kepada yang ma'ruf. Misalnya saya perintahkan antum murojaah, naam, untuk apa? Berbuat baik. Saya belajar yang baik. Ini masalah tetapnya kembali kepada antum yang diperintah. Naam. Taib. Wa idza a'ana al-ma'mura 'ala al-birri wa taqwa fa innahu qad 'alima anna Allah yuthibuhu 'ala i'anatihi 'ala ta'ah. Dan apabila yang memerintah tadi membantu yang diperintah atas perkara kebajikan dan ketakwaan, fa innahu qad 'alima anna Allah yuthibuhu, atau fa innahu qad 'alima annallaha yuthibu, maka sungguhnya dia telah tahu, orang yang memerintah itu, bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepadanya, 'ala i'anatihi 'ala ta'ah, atas bantuan yang dia berikan di atas ketaatan tersebut. Wa annahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tadi mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Nah. Fa amma idza quddira anna al-amira innama amara al-ma'mura li maslahatil ma'mur la li naf'in ya'udu 'ala al-amiri min fi'lil ma'mur kan nasihil musyir, wa quddira annahu idza a'anahu lam yakun dhalika maslahatan lil amir, wa anna fi husuli maslahatil ma'muri madarratun 'alal amiri mithlu alladhi, atau wa anna fi husuli maslahatil ma'mur madarratan 'alal amiri mithlu alladhi ja'a fi aqsal madinati yas'a wa qala li Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa hadha maslahatuhu fi an ya'mura Musa alaihi salam bil khuruj la fi an yu'inahu ala dhalik id law a'anahu ladarrahu qaumah fa mithlu hadha kathir. Nah, sekarang ikhwan, perhatikan ini. Yang diinginkan di sini, ya, mungkin kedua sisi yang disebutkan tadi ada ishtibah. Nah, ya rahmatullah. Yang pertama ada dua sisi tadi. Memang terkadang, ikhwan, seorang memerintah, nah, butuh untuk memberikan bantuan. Apabila apa? Apabila yang diperintahkan itu kembali kepada maslahah yang memerintah. Contohnya tadi, misalnya, nah, raja merintahkan pasukannya, kalian harus apa? Menguatkan, menjaga negaraku. Sudah gitu tok, enggak dikasih senjata, enggak dikasih makan, enggak dikasih ini. Ya, tidak pas. Ya tidak. Kenapa? Karena perintah itu berhubungan dengan maslahah yang memerintah. Berarti raja dituntut menyediakan apa? Menyediakan persenjataan, menyediakan tempat tinggal untuk mereka para tentara. Ada ratib, yaitu ada apa? Gaji untuk mereka bisa memberikan kepada keluarganya. Dan seterusnya. Nah, ini poin pertama. Yang Memang kalau keadaannya seperti ini, yang memerintah itu memerintah karena apa? Masalah yang mau diambil. Maka dia dituntut memberikan bantuan. Tapi pada sisi yang kedua, terkadang apa? Yang memerintah itu, nah, yang memerintah itu demi kemaslahatan yang diperintah. Nah, kalau demikian keadaannya, ikhwan, ini ada dua kondisi. Nah, ada dua kondisi. Apabila yang memerintah itu memerintahkan suatu perkara demi kemaslahatan yang diperintah, ada dua kondisi. Yang pertama, apabila dia melihat bantuan itu memang bermaslahat bagi yang diperintah, maka ini tentunya lebih utama untuk dia membantu. Paham? Untuk dia membantu. Kenapa? Karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan besar, tahu ketika membantu saudaranya. Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Memang masalahnya kembali siapa? Kepada siapa? Kepada yang diperintah, tapi kalau dia memberikan bantuan sehingga dia lebih mudah untuk melakukannya, ini tentunya lebih utama. Tapi kondisi kedua, terkadang kalau dia bantu maka akan bermadarat. Nah, jenis inilah yang apa? Yang kaidah al-qadariyah tidak masuk padanya. Nah, ketika memerintahkan sesuatu, nah, di sini kalau dia membantu maka akan menimbulkan kemadharatan. Dicontohkan dengan apa? Dengan orang yang datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam memberitahu apa? Tentang kaumnya yang mau membunuh Nabi Musa. Wajah rajul min aqsal madinati yas'a. Cepat-cepat yas'a, bukan hanya jalan ya kawan, tapi yas'a dia apa? Cepat berusaha untuk segera menemui Musa alaihi salatu wasalam. Nah, mengatakan illal mala'a ya'tamiruna bik. Sungguhnya orang-orang mereka apa? Bermusyawarah dan menghasilkan keputusan untuk membunuhmu. Kemudian apa? Fakhruj inni laka minan nasin. Maka keluarlah. Sekarang kamu pergi Musa. Pergilah dari negeri ini. Sesungguhnya aku orang yang memberikan nasihat. Nah, kata fakhruj, orang tadi nah, memerintahkan Musa untuk keluar. Pergi kamu. Perintah. Tapi di sini kalau orang tersebut bantu Musa keluarnya, dia akan termadharati. Karena apa? Akan ketahuan oleh kaumnya, akan ditangkap karena membocorkan rahasia. Paham? Nah, makanya dikatakan di sini fahada maslahatuhu an ya'muru Musa alaihi salam bil khuruj. Maka dalam kondisi ini kemaslahatannya yaitu dia memerintahkan Musa untuk keluar saja. La fi an yu'inahu ala dalik, bukan untuk menolong dia. Kalau dia tolong, na'am la darrahu qaumuh. Maka tentunya kaumnya akan menimpakan kemadaratan kepadanya. Wa mithlu hadza katsir, dan yang semisal ini banyak. Nah, sisi ini ikhwani fillah menjelaskan tentang apa? Tentang na'am kekeliruan qadariyah. Sebab perkara yang mereka jadikan kaidah ternyata ghairu muttarid, tidak bisa dijalankan pada semua bentuknya. Nah, padahal kalau kaidah ya tidak boleh, ya kan? Kalau sudah jadikan kaidah bahwasanya kalau memerintah harus memberikan pertolongan. Ini maksudnya, kita katakan kaidah itu tidak benar. Dalam kehidupan manusia saja sudah tidak benar. Ya kan? Contohnya untuk sisi yang terakhir tadi. Nah, paham? Apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila inna Allaha amara al-ibada bima yusnihuhum lam yazam min dhalika an yu'inahum ala ma amarahum bih. La siyama wa indal qadariyah la yaqdiru an yu'ina ahadan ala ma bihi yasiru fa'ilan. Sekarang perkaranya idza qala apabila seorang mengatakan atau idza qil dikatakan, sungguhnya Allah memerintahkan kepada hamba-hamba dengan perkara-perkara yang bermaslahat bagi mereka. Nah, lam yalzam min dhalika an yu'inahum ala ma amarahum bih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak harus untuk menolong mereka terhadap perkara yang Allah perintahkan mereka dengannya. Baik. La siyama wa indal qadariyah la yaqdiru an yu'ina ahadan ala ma bihi yasiru fa'ilan. Apalagi di sisi qadariyah, ikhwan, nah, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mampu untuk membantu seorang pun pada suatu perkara yang menjadikan si hamba tadi menjadi fa'il. Kenapa? Karena di sisi qadariyah, hamba-hamba itu menciptakan perbuatan sendiri-sendiri. Nah, berarti kalau demikian, qadariyah mengatakan Allah tidak mampu untuk menolong mereka sehingga mereka bisa menjadi fa'il, bisa menjadi pelaku perbuatan. Ini maksudnya. Karena keyakinan mereka, annallah la yahdi dhalan wa la yudhillu muhtadiyan. Nah, keyakinan Mu'tazilah, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang sesat. Dan Allah tidak menyesatkan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi dalam keadaan demikian, anehnya mereka mengharuskan Allah untuk apa? Memberikan bantuan kepada hamba dalam melakukan perintah-perintah yang diperintahkan. Nah, inilah tanakut yang jelas yang ada pada qadariyah. Nah, dan tidaklah ahlul bidah kecuali mereka, ya, tidaklah mereka mendatangkan suatu kaidah kecuali akan terjatuh dalam tanakudot. Dan perkara ini, ikhwan, akan mudah misalnya, akan mudah kita bayangkan, akan mudah kita gambarkan seperti misalnya, nah, karena dikatakan innallaha amara al-ibad bima yusnihuhum. Allah merintahkan kepada hamba-hambanya dengan perkara yang bermaslahat bagi mereka, dan itu jelas. Semua yang diperintahkan Allah yang bermaslahat bagi kita. Nah, tapi sekarang masalahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah tahu dengan ilmunya bahwasanya Abu Lahab itu tidak akan beriman. Misalnya contohnya, Allah telah tahu bahwasanya Abu Lahab tidak akan beriman, ya tidak? Tapi falimadza amarahu bil iman? Tapi kenapa kok diperintahkan dengan iman? Nah, taib. Ini juga iskal yang sering dimunculkan oleh orang Mu'tazilah dan yang lainnya. Kalau Allah sudah tahu, maka di sini orang Qadariyah ingin apa? Ingin merancukan. Mereka kan qadariyah yang paling parah itu apa? Kalau sudah mengingkari ilmu. Nah, berarti kalau demikian Allah tidak tahu. Kalau sudah demikian, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia sudah derajat apa? Kalau mengingkari ilmu, derajat apa? Kafir. Nah, makanya kalau Allah sudah tahu Abu Lahab tidak akan beriman, kok diperintahkan untuk beriman? Nah, tapi nah, jawabannya akan pahami. Nah, kita harus paham terlebih dahulu sebelum menjawab itu bahwasanya iradah dan amr syar'i itu dua jenis. Nah, al-iradah wal amru asy-syar'iyyain qisman. Karena iradah ada iradah syar'iyyah dan apa? Kauniyah. Amr juga ada amr syar'iyyah dan kauniyah, ya kan? Sekarang amr syar'iyah itu dan iradah syar'iyah itu ada dua, terbagi-bagi menjadi dua. Yang pertama iradatun haqiqiyatun. Iradatun haqiqiyah. Apa itu? Wa hiya allati yakunu ma'aha ridha wa talab. Wahiyya allati yakunu ma'aha ridha wa talab. Wahiyya iradatu ta'ati mimman alimallahu imtithalahu lil amri. Iradah hakikiyah, kehendak yang hakiki, kehendak syar'iyah hakikiyah. Yaitu apa? Kehendak yang bersamanya keridhaan dan talab, tuntutan. Yaitu iradah untuk melakukan ketaatan dari hamba-hamba yang Allah telah ketahui dia akan menunaikan perintah. Ini namanya iradah hakikiyah. Sehingga dalam iradah yang jenis pertama ini, ikhwan, perintah Allah kepada Abu Bakar untuk beriman dan kehendak Allah agar dia beriman, inilah iradah apa? Syar'iyah apa? Hakikiyah. Yang kedua, al-iradatul lafdhiyah. Wahia iradatu ma yatlubuhu Allahu bil amri wa yardahu wa yuhibbuh mimman alima annahu la yamtathilu lil amri. Baik. Yaitu iradah, itu kehendak Allah pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala minta atau tuntut dengan perintah, dan Allah meridainya dan mencintainya dari orang-orang yang Allah telah ketahui bahwasanya dia tidak akan menunaikan perintah tersebut. Ini iradah lafdhiyah saja. Maksudnya apa? Allah kehendaki, ya kawan, nah, perkara-perkara yang diperintahkan si hamba tadi untuk melakukannya, dan yang diperintahkan Allah cintai, Allah ridai. Tapi perintah ini, nah, ditujukan kepada apa? Kepada hamba-hamba yang telah Allah ketahui tidak akan menunaikan perintah itu. Makanya dinamakan iradah lafdhiyah. Nah, sehingga perintah Allah kepada Abu Lahab, perintah Allah kepada Abu Lahab untuk beriman masuk kategori ini, iradah syar'iyah tapi apa? Lafdhiyah. Nah, baik, jadi perintah dan iradah yang ada pada kasus ini, yaitu perintah Allah kepada Abu Lahab, naam, yaitu apa? Bukan hakikiyah tapi lafdhiyah. Nah, kalau kita sudah tahu hal ini, ya kawan, maka jawaban untuk tadi, kenapa Allah sudah tahu Abu Lahab itu tidak akan beriman, kok masih diperintahkan untuk beriman? Naam. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang, naam, untuk beriman dari hamba-hambanya yang telah Allah ketahui mereka tidak akan beriman untuk apa? Min ajli iqamatil hujjati alaihim. Ini. Jadi setelah tahu pembagian tadi, jadi perintah yang ditujukan kepada Abu Lahab, perintah apa? Perintah yang sifatnya lafdhiyah. Paham? Nah, lalu apa hikmahnya kok diperintah? Padahal Allah sudah tahu dia tidak akan beriman, kok diperintah? Nah, apa jawaban ringkasnya tadi, Arin? Naam, min ajli iqamatil hujjati alaihim. Kenapa? Dikarenakan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu itu, naam, bukanlah hujjah atas manusia. Karena kita tidak tahu, ya tidak. Nah, bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu itu dijadikan hujjah? Tidak bisa. Makanya untuk menegakkan hujjah, yaitu dengan, nah, mereka diperintah. Ketika tidak mau menunaikan perintah, berarti jelas dia itu apa? Kafir. Paham? Di sini. Nah, jadi hujjah itu tegak ketika dia menyelisih perintah. Naam, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sama Allah sudah tahu, naam, ada yang mau menerima tayyib dakwah Rasul, ada yang tidak. Kenapa butuh diutus Rasul suruh memerintah mereka? Padahal jelas Abu Lahab tidak akan beriman, ya tidak. Abu Lahab tidak akan beriman. Maka jawabannya apa? Untuk penegakan hujjah. Tayyib. Qala wa idza 'alalta af'alahu bil hikmah fa hiya thabitatun fi nafsil amri wa in kunna nahnu la na'lamuha. Dan apabila engkau berikan alasan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, maka itu memang apa? Tetap pada na'am perintah itu sendiri, pasti ada hikmahnya. Walaupun kita tidak mengetahuinya. Karena semua perintah-perintah Allah mesti ada hikmahnya. Fala yalzamu idza kana fi nafsil amiri lahu hikmatun fil amri an yakuna fil i'anati ala fi'lil ma'muri bihi hikmah. Bal qad takunul hikmatu taqtadi alla yu'inahu ala dhalik. Nah ini. Maka tidak mengharuskan apabila pada orang yang memerintah itu perintah, ya, orang memerintah memerintahkan perkara tersebut ada hikmahnya. Tidak mengharuskan untuk dia menolong agar apa? Agar yang diperintah itu mampu melakukan perkara yang diperintahkan. Apabila ikhwan pada perintah tersebut ada hikmahnya, maka apa? Maka tidaklah mengharuskan ketika memberikan pertolongan untuk menunaikan perintah itu ada hikmahnya. Saya ulangi kalimat ini. Baik. Apabila yang kenapa itu sih? Apabila yang memerintah itu, ya, yang memerintah itu ketika memerintahkan suatu perkara itu ada hikmahnya. Dan pada semua perintah Allah mesti kita yakin ada hikmah, ya kan? Tidaklah mengharuskan ketika dia menolong yang diperintah itu ada hikmahnya. Paham? Tidak ada keharusan harus menolong. Ini masih membantah orang-orang Qadariyah. Taib, karena mereka pakai akal, sebenarnya secara dalil nakli jelas, ya kan? Cuman memang karena Mu'tazilah mengedepankan akal, akhirnya apa? Imam Ibn Abil Israhimahullah Ta'ala pun membantahnya dari sisi ini, sehingga mereka terbungkam dengan kaidah yang mereka buat sendiri. Bal qad takunul hikmatu taqtadi alla yu'inahu ala dhalik. Bahkan terkadang hikmah itu menuntut untuk apa? Untuk tidak menolong dia. Kita di dunia saja demikian, ikhwan. Terkadang memerintah suatu perkara. Pada kondisi tertentu bentuk kebijaksanaan adalah dengan bantu, dibantu. Tapi pada kondisi yang lain suatu kebijaksanaan enggak usah dibantu. Ya kan? Ini di dunia kita dalam memerintah. Ya tidak. Ada kondisi memang enggak usah dibantu, ini bagusnya. Kalau dibantu malah enggak bagus. Ini di dunia untuk kita. Wa id fa innahu idza amkana fil makhluqi an yakuna muqtadul hikmati wal maslahati ay ya'mura li maslahatil ma'mur wa an takuna al hikmatu wal maslahatu lil amiri alla yu'inahu ala dhalik fa imkanu dhalika fi haqqir rabbi aula wa ahra. Ini kesimpulannya. Maka apabila hal itu mungkin, apabila mungkin pada makhluk, baik, bahwasanya konsekuensi dari hikmah dan maslahah untuk dia memerintahkan suatu perkara demi kemaslahatan yang diperintah. Demikian pula bahwasanya yang hikmah dan yang bermaslahat bagi yang memerintah itu terkadang adalah dengan tidak memberikan pertolongan kepada yang diperintah. Maka kemungkinan pada hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Paham? Ini maksudnya. Intinya apa? Seseorang memerintah itu enggak harus bantu. Gitu loh. Merintah-merintah tok, ya kan itu. Kadang orang gitu. Orang enggak sukanya merintah-merintah tok, bantulah. Jawabannya Pak, enggak harus. Ya, enggak harus bantu. Enggak harus dibantu. Baik. Ada kadang kala apa? Memang masalahnya dibantu. Tapi di kala yang lain enggak perlu dibantu. Ini di kalangan kita manusia. Paham? Jangan sesuai qadariyah nanti kalian kalau setiap diperintah jawabannya merintah-merintah tok enggak bantu, berarti keyakinan qadariyah itu. Paham? Nah ini, hati-hati. Nah ini jawabannya di sini, akhwat. Tayyib. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Allah lebih pantas. Karena apa? Semua yang diperintahkan Allah kepada kita, kemaslahatannya kembali kepada siapa? Kepada yang diperintah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan keharusan bagi Allah untuk membantu yang diperintah secara keseluruhan. Nah, ini maksudnya. Tayyib. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.